menjual, ini sepakat para ulama, haramnya menjual benda-benda tersebut, khamar, bangkai, babi dan patung. Kemudian menurut sebagian, menurut pendapat jumhur ulama, haramnya pemanfaatan benda-benda tersebut, dimanfaatkan walaupun tidak dijual. Jumhur ulama mengatakan hadis ini juga menjelaskan haramnya memanfaatkan, ya, memanfaatkan bangkai untuk dijadikan minyak. Ini sebahagian dari para ulama menyimpulkan ini, tetapi sebagian yang lain termasuk dalam mazhab al-imam syafi'i rahmatullahi alal jami' membolehkan pemanfaatan, tetapi mengharamkan menjual berdasarkan nas hadis ini. Ya, itu hadis yang ada pada hadis yang kedua tadi, hanya saja yang baru di sini adalah sanadnya saja. Ya, sanadnya Imam Muslim membawakan hadis tersebut dari dengan jalan yang berbeda. Bahkan dalam hadis yang kedua ini ada dua jalur jalan yang dibawa oleh Imam Muslim. Dari pertama gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, kemudian dari gurunya ibnu Numair, kemudian untuk yang kedua diambilnya dari gurunya Muhammad ibnu Al-Muthanna. Ya, jadi tiga orang guru Imam Muslim dalam hadis yang kedua ini, sementara hadisnya atau bunyi hadisnya sama, sama dengan hadis yang tadi saya bacakan dari hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis yang ketiga, 3977, ya, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa Ishaq ibnu Ibrahim wal lafzu li Abi Bakar qalu haddathana Sufyan ibn Uyainah an Amrin an Tawus an ibn Abbas. Ini sudah berubah hadisnya, hadis yang baru bukan lagi dari Jabir bin Abdullah tetapi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal balagha Umar anna Samurah ba'a khamran faqala qatalallahu Samurah alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la'anallahu al-yahud حرمت عليهم الصحوم حرمت عليهم الصحوم فجملوها فباعوها. Kata Abdullah bin Abbas, sampai kepada Umar berita, Umar bin Khattab, ya, khalifah yang kedua dari empat khulafa ar-rasyidin, Umar bin Khattab, sampai kepadanya berita anna Samurah, bahwa Samurah, Samurah ini salah seorang sahabat, ya, Samurah adalah salah seorang sahabat, bahwa Samurah ini ba'a khamran, ya, telah menjual khamar. Ya, jadi Abdullah bin Abbas bercerita bahwa sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual khamar. Lalu Umar berkata, faqal qatalallahu Samurah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerangi Samurah, ya, memerangi Samurah, kata Umar kepada beliau ini. Alam ya'lam, apakah ia tidak mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, telah bersabda, la'anallahul yahuda, semoga Allah melaknat orang Yahudi, hurrimat alaihim as-suhum, telah diharamkan atas mereka lemak. Jadi orang Yahudi diharamkan memakan lemak hewan-hewan yang mereka sembelih, seperti dalam surat Al-An'am 146 yang kemarin kita bacakan, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lemak atas orang Yahudi. Ya. Wa alladziina hadu harramna 'alaihim kulladzi dhufur. Kemudian wa ma hamad dhuhuruhuma illa ma hamad dhuhuruhuma awil hawaya au makhtalata bi'azam. Jadi dari hewan sembelihan yang mereka sembeli, lemaknya diharamkan mereka makan, kecuali beberapa lemak yang mereka sulit untuk memisah-misahkan, seperti yang ada di punggungnya, di tulang punggung, di antara tulang punggung dengan kulit, kemudian lemak yang ada di usus, ya. Kemudian lemak yang bercampur dengan tulang, itu saja yang dikecualikan oleh Allah, sisanya itu haram. Nah, orang Yahudi yang biasa seperti berbuat seperti itu, yaitu melakukan manipulasi terhadap larangan-larangan Allah, maka lemak yang diharamkan tadi bukan mereka buang, ya, bukan mereka buang, ya, rugi. Akhirnya mereka olah lemak tersebut menjadi minyak. Mereka olah lemak tersebut menjadi minyak, kemudian mereka jual. Ini yang membuat Nabi SAW melaknat orang-orang Yahudi. Dan senada dengan itu, Umar mengatakan kepada Samura, ya, qatalallah Samura. Ini boleh untuk mengungkapkan kata-kata yang senada dengan yang diucapkan oleh Nabi, ya, bagi pelanggar-pelanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, siapapun juga. Ya, makanya Umar mengatakan qatalallah Samura, semoga Allah memerangi Samura. Ya. Dan ini ucapan Umar untuk sebuah pelanggaran, dan dia memang berhak untuk mengucapkan perkataan demikian karena dia pemimpin, karena dia khalifah, karena dia amirul mukminin, dan bahkan dia berkewajiban untuk menghukum para pelanggar-pelanggar syariat. Dan Umar memang terkenal dengan cemetinya, ya, pelecutnya. Jadi Umar luar biasa memang bagaimana ketegasannya dalam mengarahkan orang untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang sangat mengkhawatirkan cemeti Umar. Sangat mengkhawatirkan cemeti Umar, dan bahkan di zaman beliau ada seseorang yang terkenal Subayr. Namanya Subayr, terkenal mempermasalahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti hal-hal yang ayat-ayat yang mungkin terkenal dengan ayat-ayat mutasyabihat, ya, yang tidak boleh sembarangan untuk memperbincangkannya tanpa ilmu, dia sibuk dengan itu. Makanya Umar pun mencambuknya dan mengasingkannya. Ya. Mengasingkan beliau ini, kemudian beberapa setelah pengasingannya itu selesai, maksudnya memenjarakan, ya, kemudian dia selesai keluar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah dan mengatakan sangat bermanfaat bagi saya cambukan Umar, ya, karena memang untuk sebagian orang cambuk itu lebih memberikan pengaruh, karena dia tidak tertarik dengan janji-janji, ya, tidak terlalu tertarik dengan janji-janji untuk mendapatkan surga, oh begini-begini, tidak terlalu tertarik. Tetapi kalau dengan cambukan, dengan hukuman, baru dia sadar. Jadi untuk menyadarinya hukuman, ya. Makanya kata Nabi SAW, Allah merahmati sebagian hamba, ya, ketika ia baru mau dibawa ke surga dengan rantai, ya, diikat dengan rantai, ditarik ke surga, saking sulitnya membawanya ke surga. Ya, seperti itu orang, sebenarnya tipe orangnya. Jadi tentu para pemimpin harus punya kebijaksanaan seperti ini, meletakkan orang pada posisinya. Jadi Umar ketika mengatakan qatalallah Samura, ini juga perkataan yang wajar diucapkan oleh seorang pemimpin, seorang khalifah, tetapi ini tidak pantas diucapkan oleh semua orang, ya, apalagi oleh ustaz, ya, oleh ustaz yang notabenenya dia hanya mengajak, bukan sebagai pemutus. Dia hanya menyampaikan bagaimana memberikan daya tarik, bagaimana dia membujuk orang untuk mencintai kebaikan, mencintai surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara penguasa dia bisa menggunakan dua tangan. Tangan keras, tangan lembut. Diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wewenang. Maka Umar mengatakan demikian kepada Samurah dan dia beralasan bahwasanya itu pelanggaran. Apakah dia tidak mendengar Nabi SAW bersabda, Allah melaknat ya. Orang Yahudi yang tetap melanggar larangan Allah dengan memanipulasi larangan Allah. Ini larangan, kemudian diolah larangan tersebut, akhirnya dibuat yang lain. Padahal tetap larangan. Kemarin kita singgung tentang bagaimana mereka merasa lari atau tidak melakukan larangan, melanggar larangan, saat Allah melarang mereka mencari atau menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, Allah ceritakan ini, dan ini penyebab mereka dikutuk oleh Allah. Ya, mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah, dan bahkan dikutuk menjadi kera. Ya, menjadi kera mereka yang melakukannya. Ketika padahal mereka secara zahir tidak melanggar sebenarnya, tetapi karena memang ingin tidak memuliakan dan mengagungkan larangan Allah dan meremehkan serta merendahkan Allah, maka Allah mengutuk mereka. Mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, lalu karena melihat banyaknya ikan di hari Sabtu tersebut, mereka berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari ikan tersebut. Ikan datangnya hari Sabtu, dan ini memang ujian daripada larangan. Biasanya sesuatu yang larang itu menarik. Ya. Kemarin ketika sempat kita memperbincangkan tentang babi, ya, dan ternyata dari babi ini udahlah harganya lebih murah dagingnya, kemudian proses-proses untuk membuat benda-benda yang lain lebih cepat. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudahnya untuk membuat sarana-sarana yang lain dengan semua yang ada di badan babi, dari bulunya, dari zat yang ada di badannya untuk proses pengobatan misalnya. Memang sangat-sangat banyak hal yang diinginkan manusia di dalamnya, dan ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah. Allah buatkan hal-hal yang banyak diinginkan oleh manusia dari tubuhnya. Nah, siapa yang berani, yang benar-benar mengikuti, yang mentaati larangan Allah, atau dan siapa yang tidak? Dan saya teringat dalam kasus seperti ini ayat yang menceritakan keutamaan manakib dari manakib sahabat Nabi. Ya, Nabi SAW, para sahabat Nabi benar manusia-manusia yang memang berada di dalam batasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mereka berhak mereka dapatkan, yaitu pujian, kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk memburu hewan buruan darat, ya, dalam keadaan umrah ihram. Melarang kaum muslimin, bukan hanya para sahabat, dalam perjalanan untuk melaksanakan umrah sedang ihram, itu tidak dibenarkan bagi mereka untuk memburu hewan buruan darat. Ya. Para sahabat perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 10 hari. Ya. Sekitar kurang lebih 10 hari. Dan mereka butuh makanan. Ya. Dalam perjalanan itu mereka butuh makanan. Makanya dalam perjalanan tersebut luar biasa. Hewan-hewan buruan itu mendekat kepada mereka. Ya. Yang bahkan bisa ditangkap dengan tangan. Yang biasanya dicari. Ya. Sekarang mereka berkeliaran di hadapan mereka. Hewan-hewan itu tanaluhu aidikum warimahukum, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Yang bisa ditangkap dengan tangan, bisa ditombak dengan tombak, kalau biasanya dengan panah. Ya. Jadi jarak jangkauan panah dengan tombak kan berbeda. Ya. Menunjukkan bahwasanya hewan-hewan buruan dari itu berada di sekitar mereka dalam perjalanan umrah tersebut. Tetapi mereka sama sekali tidak tertarik untuk menangkapnya, padahal mereka butuh daging, ya, butuh makanan. Dan sampai-sampai ada orang yang tidak ihram, karena mereka otomatis akan melewati perkampungan-perkampungan, ada yang menangkap hewan buruan darat untuk mereka. Bukan mereka yang menangkapnya, ditangkap oleh mereka yang bukan muhrim dalam keadaan ihram, kemudian dihadiahkan kepada mereka, mereka tetap meragukannya. Ini boleh tidak kita makan atau tidak? Akhirnya mereka tanyakan kepada Nabi SAW, selama kalian tidak punya andil dalam memburunya, makan. Artinya mutlak hadiah dari orang. Tapi kalau ada andil, walau hanya mengisyaratkan, oh di sana hewannya, kemudian yang tidak muhrim tadi memburunya, nah, memberikan isyarat itu sudah membantu. Itu semuanya dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Luar biasa memang. Dan mereka manusia termulia. Tidak akan mungkin Allah menjamin mereka surga. Ya. Tidak akan mungkin Allah ridha menetapkan keridhaannya atas mereka kalau bukan karena mereka manusia yang mulia. Kalau manusia yang mulia ini sudah rendah di mata kaum muslimin, nah siapa lagi yang mulia? Kalau orang yang kalibernya seperti itu, kepatuhannya kepada Allah sudah begitu sempurna, tidak mulia di mata seorang muslim, nah siapa yang ia muliai? Nah ini usaha orang-orang untuk menghancurkan Islam. Orang yang mulia ini yang menjaga agama ini. Mereka itulah yang menjaga agama. Menjaga Al-Quran, menjaga hadis Nabi SAW. Nah sementara mereka tidak. Untuk menghancurkan Al-Quran, menghancurkan hadis, kemuliaan yang ada pada para sahabat itu mereka ambil dan menjadi kehinaan. Jadi seorang muslim melihat sahabat itu hina. Bahkan yang termulia dari sahabat itu paling hina. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Seorang muslim menganggap mereka yang paling kafir, yang paling hina. Nah, siapa yang mereka muliakan? Nah, ini yang membuat harus buka mata kaum muslimin. Jangan sampai tertipu oleh bendera-bendera kekufuran. Walau bendera itu la ilaha illallah tulisannya. Tapi tidak ada tanda Allah. Ya. Syiah Rafidah, tidak ada la ilaha illallah. Walaupun mereka menggembar-gemborkan kecintaan kepada keluarga Nabi, tetapi justru mereka menghina, merendahkan keluarga Nabi SAW. Ya. Karena memang mereka bersama para sahabat bersatu. Kalau terjadi ternyata terjadi pertikaian, ini menunjukkan bahwasanya mereka manusia biasa yang bukan sampai ke tingkat para malaikat yang bersih dari dosa. Dan secepat itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya walaupun kita sudah berupaya dengan maksimal, pasti kita akan terjerumus kepada kesalahan. Dan kesalahan itu adalah pembersih-pembersih dosa kita kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan derajat kita di sisi Allah bila mana kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, di antara pembersih, di antara peninggi derajat bukan hanya ibadah, tetapi proses bertobat itu yang memuliakan kita. Makanya para ulama, dan ini seringkali saya sampaikan, ketika berbicara tentang status Nabi Adam alaihissalam dalam tafsir menafsirkan pelanggaran Nabi Adam, kata mereka, keadaan Nabi Adam sebelum berbuat dosa dengan setelah berbuat dosa jauh lebih mulia daripada sebelum berbuat dosa. Ketika dia setelah berbuat dosa kemudian dia bertobat, dan bahkan doa bertobatnya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan Nabi Adam setelah berbuat pelanggaran itu dengan sebelum berbuat pelanggaran jauh lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, karena dia menghinakan diri kepada Allah, merasa terus bersalah kemudian hendak membersihkan diri daripada orang yang merasa tidak pernah bersalah, menyombongkan diri dia. Apalagi kalau dia merendahkan orang lain, saya ini suci, kamu tidak. Ini sudah luar biasa. Dan bahkan Nabi menceritakan ada dua orang, yang satu benar-benar soleh, yang satu banyak berbuat salah. Ya. Sampai-sampai dia merasa memiliki wewenang seperti wewenang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, saya bersumpah Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya kepada orang yang banyak salat, banyak dosa tersebut. Maka kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani-berani mengambil wewenang saya. Sehingga dia mengatakan, saya tidak akan mengampuni orang tertentu. Apakah dia Allah? Ini orang yang merasa bersih, merasa suci. Agama kita, dakwah kita bukan untuk mendidik orang seperti ini. Dakwah kita mendidik orang yang selalu berupaya untuk membenahi diri. Dan salah satu proses pembenahannya, dia yakin dia akan tidak akan mungkin bersih dari dosa. Dan dia melajikan dosa itu sebagai pembersih atau peninggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah taubat. Jadi kembali kita kepada keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya ceritakan, bagaimana sempurnanya mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai padahal mereka butuh. Ya, sampai ke Mekah mereka sama sekali tidak melihat hewan-hewan yang ada di depan mata mereka berkeliaran. Sementara orang Yahudi tidak. Setiap ada larangan mereka berupaya untuk melanggarnya. Ada larangan dilanggar. Cara pelanggarannya itu yang mereka olah dengan kecerdasan yang salah tempatnya. Ya. Orang Yahudi itu cerdas. Ya. Kecerdasan itu membuat mereka merendahkan para Nabi. Seakan-akan tidak butuh Nabi SAW, Nabi Musa AS. Sampai di zaman Nabi SAW, mereka menganggap kita adalah manusia sampai saat ini. Kita adalah manusia yang berbeda, berada di tingkat manusia biasa. Ya. Dan mereka mengatakan, nahnu ahibba'ullah. Ya, kekasih-kekasih Allah, golongan Allah. Ya, yang calon-calon penghuni surga. Jadi mereka mengklaim diri mereka seperti itu dan melihat semua orang di bawah. Ya. Jadi mereka bermuamal dengan manusia seperti itu. Kalau membunuh manusia di zaman ini dengan begitu banyak jumlahnya, seakan-akan membunuh semut saja. Sama sekali tidak ada hak-hak asasi manusia. Tetapi kalau satu saja Yahudi yang dibunuh, kiamat dunia. Jadi itu memang doktrin dari agama dan keyakinan yang menyimpang semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ma'asal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat hadis yang ke-3977 tadi, Umar melaknat atau mengatakan qatalallahu samura ini yang memang pantas dilakukan karena dia penguasa, pemimpin yang berhak menghukum, bahkan bisa saja membunuh, bisa saja memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar-pelanggar, apalagi hanya sebatas ucapan, dan itu pun senada dengan yang diucapkan oleh Nabi. Nah, tetapi kalau yang bukan pemimpin mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, menghardik, sumpah serapa, ini bukan dai. Ya, ini bukan seorang pendakwah. Ya, Nabi SAW pesankan ini kepada para utusan-utusannya. Basyira wa la tunaffira. Berilah kabar gembira dan jangan berikan kata-kata yang membuat orang lari. Dan Nabi SAW mengatakan oleh Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau sekiranya engkau fadhdan ghalid, seorang yang kasar, kata-katanya kasar, tabiatnya kasar, maka orang akan menjauh darimu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam mengajak orang, yang pertama kali bagaimana kita bisa mengambil hati mereka dengan kelemah lembutan. Dan Nabi SAW dalam zakat saja memberikan salah satu posnya, yaitu untuk ta'liful qulub wal mu'allafati qulubuhum, kata Allah. Yaitu orang yang diupayakan hatinya condong untuk menerima hidayah, disediakan bahagian dari zakat untuk mereka. Inilah agama. Ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita mengambil sikap Umar tersebut sebagai pedoman pula, sehingga kita, oh Umar kan juga mengatakan kata-kata yang kasar seperti itu. Tidak, Umar dia karena penguasa, dia bisa mencambuk, dia bisa memberikan hukuman karena dia yang menetapkan hukuman sebagai pemimpin. Tetapi orang biasa jangan sampai seperti itu, apalagi seorang dai. Ya. Yang seharusnya dia berkata lemah lembut, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan ayat-ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi dari hadis yang telah kita pelajari tadi. Kita lanjutkan. Tersisa 3 hadis lagi di bawah bab ini. 3978. Berikutnya 3979 dan 3980. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata pada hadis 3978, haddatsana Umayyah bin Bistam qala haddatsana Yazid bin Zuray qala haddatsana Rauh yani ibn al-Qasim an Amr bin Dinar bi hadzal isnad mithla. Jadi sanadnya saja yang baru, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis yang tadi, yaitu Umar ketika mendengar Samurah menjual khamar, maka dia mengungkapkan kata-kata yang seperti diungkapkan oleh Nabi terhadap orang Yahudi yang memang tipenya seperti itu. Qatalallah Samurah, seperti hadis yang tadi. sebentar sisanya sama. Ya. Sanadnya saja yang berubah, berbeda. 3979 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarana Ibnu Shihab qala akhbarani Ibnu Shihab an Sa'id bin Al-Musayyib annahu haddathahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang baru, yang tadi hadis Abdullah bin Abbas kasus Umar, sementara sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah yang sekarang, ketiga-tiganya tiga orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri. Enam orang laki-laki dan satu perempuan yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahuda harramallahu alaihim as-suhuma faba'uha wa akalu athmanaha. Sama dengan hadis Umar tadi, bahwasanya Allah, Nabi bersabda semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, Allah telah mengharamkan atas mereka lemak, bukan lemak bangkai, lemak hewan yang mereka sembelih. Ya. Lemak bangkai. Ya, semua lemak. Ya, semua lemak. Kalau lemak yang hewan yang mereka sembelih saja haram, apalagi lemak bangkai. Ya. Lemak hewan yang mereka sembelih haram seperti ayat 146 Al-An'am tadi. Ya. Jadi yang dihalalkan oleh Allah dari apa yang mereka sembelih adalah dagingnya selain dari lemak, kemudian lemak itu dikecualikan lemak yang ada di atas tulang punggungnya, kemudian lemak yang ada di usus dan lemak yang bercampur dengan tulang, itu yang dihalalkan oleh Allah, sisanya haram. Itu hewan yang mereka sembelih, apalagi untuk hewan yang merupakan bangkai, apalagi babi, karena memang juga diharamkan oleh Allah atas mereka. Ya. Jadi kalau di sini terjemahkan sebagai lemak bangkai berarti hanya mengambil satu saja. Nah, sementara yang kalau seandainya lemak bangkai berarti tidak ada pengecualian. Ya. Karena kaum muslimin dan bahkan setelah orang Yahudi itu Nasara, orang Nasrani dihalalkan lemak. Jadi orang Yahudi itu banyak diberikan oleh Allah kesempitan-kesempitan karena memang mereka yang menyempitkan. Nah, setelah datang Nabi Isa seperti yang ditegaskan oleh Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan, dilapangkan sedikit oleh Allah, termasuk lemak tadi untuk orang Nasrani mulai dihalalkan oleh Allah. Sampai kepada kita kaum umat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam itu dihalalkan semua yang ada pada hewan sembelihan. Yang penting sembelihannya sembelihan syari, semuanya halal. Makanya sekarang orang memanfaatkan semuanya, sampai ke kuku-kukunya pun dimanfaatkan oleh orang. Jadi dari kulitnya dimanfaatkan, ususnya dimanfaatkan, kikilnya dimanfaatkan, kepalanya sekarang luar biasa, ya, dimanfaatkan, sampai ke lidahnya pun dimanfaatkan. Jadi semuanya dihalalkan. Ini kemudahan. Ya. Al-aglalul lati kanat alaihim, aglal itu rantai-rantai yang menyempitkan orang Yahudi. Kenapa disempitkan oleh Allah? Karena mereka yang mempersempit diri. Seperti ketika mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina, sebenarnya dengan lapang saja mereka ambil sapi, nampak sapi sembelih, itu saja. Tetapi mereka berupaya untuk menyempit-nyempit-nyempitkan. Oh, sapi itu warnanya seperti apa? Pekerjaannya apa? Ukurannya apa? Jadi mereka sendiri yang menyempitkan sehingga disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beragama mempersulit diri, maka Allah akan mempersulit kita. Ya. Maksudnya agama ini memang mudah. Ya, dari syariat yang turunkan Allah itu sudah mudah. Kalau kita mempersempit, mempersempit, mempersempit, maka kita yang terasa sempit. Contoh, satu contoh yang sering kali saya berikan bagi jemaah haji dan umrah. Nabi SAW ketika tawaf, itu sama sekali tidak mempersempit kita. Berdoa, berdoalah kamu. Minta apapun yang kamu inginkan dari Allah. Nah, ketika ada ketentuan putaran pertama ini doanya, putaran kedua ini doanya, putaran ketiga ini doanya, ini mempersempit. Ya. Mempersempit. Membuat kita untuk putaran pertama sibuk mencari. Mana doa yang tahap pertama? Ya. Kemudian kita kena didesak-desak orang-orang, akhirnya salah baca. Ya. Ya. Jadi ketika ini yang sebenarnya agama ini sudah konsepnya mudah, tetapi kita sendiri yang mempersempitnya. Ya. Ketika ada sholat nanti harus bertanya bagaimana cara melafazkan niatnya. Akan mempersempit jadi yang seharusnya kita tinggal mengangkat tangan, menengadahkan kemudian mengucapkan Allahu Akbar dengan niat sholat. Karena niat itu kan amalan hati. Ini juga termasuk mempersempit. Agama ini sudah konsepnya mudah. Nah, kita sendiri yang mempersempit-sempitnya. Itu tentang orang Yahudi. Jadi Yahudi dipersempit oleh Allah, Nasara dilapangkan, kemudian sampai kepada Islam, kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna lemak tadi bukan lemak bangkai, tetapi lemak dari hewan yang mereka dihalalkan oleh Allah untuk mereka manfaatkan, sementara bangkai-bangkai dihalalkan oleh Allah. Jadi apalagi lemaknya. Ya, jadi lemak dari hewan yang mereka sembelih, apalagi hewan yang lemak hewan yang merupakan bangkai. Hadis yang terakhir 3980, Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalah bin Yahya qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda hurima alaihim as-sahma faba'uha wa akalu thamana. Allah, semoga Allah melaknat orang Yahudi. Allah telah mengharamkan atas mereka lemak, kemudian mereka olah sehingga bisa menjadi minyak, dan minyaknya mereka jual dan mereka manfaatkan hasil penjualannya, dan ini melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konsep apa bentuknya sudah berbeda, tetapi tetap merendahkan dan melecehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis yang terakhir. Dan sedikit kita berikan kesimpulan dari hadis-hadis yang telah kita baca, tampak jelas apa yang ada di bunyi bab keharaman menjual khamar, ya. Kemudian menjual bangkai, menjual babi dan berhala. Terkhusus menjual khamar sudah berlalu bab-bab sebelumnya. Bangkai ada dalam hadis yang pertama, begitu juga babi dan juga berhala. Sementara penegasan-penegasan dari melanggar itu hadis-hadis yang terakhir, hadis Jabir bin Abdullah di ujung-ujungnya, kemudian hadis Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab, kemudian juga dari dua hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah mematuhi perintah Allah dengan menerapkan dan mengerjakannya, dan mematuhi larangan Allah dengan menjauhi larangan Allah apapun bentuknya. Dan semoga kita dijauhi dari sifat-sifat orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah besok kita masuk ke pembahasan yang baik, yaitu tentang riba. Bab yang ke-14 yaitu tentang riba. Itu seperti yang saya sampaikan, saya dari pelajaran yang sudah berpuluhan tahun saya belajar. Nanti pembahasan riba ini tahun ke-4 kuliah. Kemudian sekitar 15 tahun setelah sampai sekarang tidak lagi memahami atau mempelajari, kecuali hanya mendengar kajian-kajian sedikit-sedikit saja. Maka insyaallah sama-sama, insyaallah besok kita mulai belajar tentang perkara riba, karena ini yang luar biasa, dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan bimbingan untuk memahaminya dan untuk meninggalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.